Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca pelajaran keempat latihan 4 halaman 28. Halaman 28. Nam. Sahihi al-jumal al-atiyah. Benarkanlah jumlah berikut ini, kalimat-kalimat berikut ini. Yakni kalimat di sini semuanya salah. Terkait dengan penggunaan dhamirnya. Terkait dengan penggunaan dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi, yang bersambung dengan fi'il madhi. Dan juga nah, tapi di sini berkaitan dengan fi'il madhi saja, dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa fi'il madhi yaitu kata kerja yang menunjukkan pada waktu yang telah lampau pekerjaan tersebut telah terjadi. Jika sebelumnya itu terdapat isim atau kita menggunakan fi'il madhi pada susunan jumlah ismiyah, maka dhamir yang bersambung dengan fi'il tersebut harus menyesuaikan dengan kata yang terletak sebelumnya. Kata yang terletak sebelum fi'il madhi tersebut. Seperti pada contoh al-auladu dhahabu ilal mal'ab. Maka kita lihat terlebih dahulu kata yang terletak sebelum fi'il ini. Apakah kata tersebut mufrad atau mufrad mudzakkar atau mufrad muannas atau jamak mudzakkar atau jamak muannas atau dhamir untuk saya ana. Maka jika yang terletak sebelumnya adalah isim mufrad mudzakkar, maka tidak perlu ditambah dengan dhamir apapun. Zahaba, kharaja, qala. Kalau yang terletak sebelumnya adalah isim mufrad muannas, maka diberi tambahan ta'nis di akhir fi'il madhi tersebut sebagai pembeda antara mudzakkar dengan muannas. Mudzakkar dan muannas. Berikutnya, kalau yang terletak sebelum fi'il madhi ini adalah isim jamak mudzakkar, dia jamak dan dia mudzakkar, maka diberi tambahan waw atau yang disebut dengan wawul jamaah pada fi'il madhinya menjadi dhahabu. Diberi tambahan waw al-jama'ah, kemudian setelah waw dikasih alif fariqah. Dhahabu Kemudian kalau yang terletak sebelumnya adalah isim dan dia jamak muannas, jamak muannas, maka kita beri tambahan nun an-niswah pada akhir dari fi'il madhi tersebut. Jika yang terletak sebelum fi'il madhi adalah isim mu'annas dan dia berbentuk jamak, maka kita beri tambahan nun an-niswah di akhir fi'il madhi tersebut. Zahaba menjadi zahabna, zahabna. Kemudian kalau yang terletak sebelumnya adalah dhamir ana, maka diberi tambahan dhamir tu, jadi zahabtu, zahabtu. Nah, sementara lima ini, lihat mufrad, mufrad mudzakkar atau muannas, jamak dia mudzakkar atau muannas, kemudian dhamir ana, dhamir ana. Kita coba kerjakan latihannya. Nomor 1 Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Azahabta ilal mustasfa ya Muhammadu. Nah, di sini disebutkan kalimat salahnya adzahabtu, adzahabtu ilal mustashfa ya Muhammadu, ya Muhammadu. Di sini adalah contoh kalimat yang salah karena yang bersambung dengan fi'il dzahab, dzahaba adalah dhamir untuk saya, dzahabtu, dzahabtu. Sisi kesalahannya ialah yang diajak atau yang ditanya, yang ditanya adalah Muhammad, Muhammad, dan dia mufrad mudzakkar, dia mufrad mudzakkar. Diajak yang ditanya adzahabta, maka yang benar adalah adzahabta ilal mustashfa ya Muhammadu, ya Muhammadu. Baik, ahsan tabarakallahu fiik. Al-Akh Abu Ahmad Buton, nomor 2, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na minal jami'ati. Naam. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u minal jami'ati. Ini salah. Raja'u fi'il madhi, roja'a kembali atau pulang, aslinya roja'a, kemudian diberi tambahan waw, waw, roja'u, maka harokat huruf sebelum waw diubah menjadi dhammah untuk menyesuaikan dengan waw, roja'u. Sebagaimana yang tadi kita terangkan, waw al-jama'ah untuk jama' mudzakkar, jamak mudzakkar. Sementara di sini ada tiga nama perempuan, ada tiga nama perempuan, Aminah, Fatimah, Zainab. Ini berbentuk jamak, berbentuk jamak, karena jumlahnya tiga nama perempuan. Maka dhamir yang benar, dhamir yang tepat adalah nun an-niswah. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na, roja'na, nanya pendek, tidak diberi alif, roja'na minal jami'ati. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ustaz, bismillah. Zumala'i zahaba ila makkati. Ila? Ila makkati. Ila makata. Naam, ila makata. Zumala'i dhahaba ila Makkah. Ini salah. Sisi kesalahannya adalah fi'il dhahaba. Zahaba untuk mufrad mudzakkar. Sementara yang terletak sebelum fi'il ini adalah bentuk jamak dari zamil, zumala'i. Zumala'i ini bentuk jamak. Saudara atau teman-temanku, teman-temanku. Karena ini jamak mudzakkar, maka dhamir yang bersambung dengan fi'il dhahaba adalah waw, dhahabu. Nah, zumala'i dhahabu ila makkata. Kenapa di sini baca makkata? Isim ghairu munsharif. Nah, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif karena ada huruf jar, maka tidak bisa menerima harokat kasrah, tidak bisa dimajrurkan dengan kasrah. Sebagai ganti harokat kasrah untuk isim ghairu munsharif adalah fathah. Dhahabu ila makkata. Ahsanta. Taib, al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Naam Ustaz. Kalimat yang salah, ana roja'ta minar riyadi amsi. Kalimat yang benar, ana roja'tu minar riyadi amsi. Naam. Ana roja'ta minar riyadi amsi. Saya kembali atau pulang dari Riyadh kemarin. Kemarin. Roja'ta ini salah. Mengapa? Karena dhamirnya adalah untuk ana, untuk ana. Maka yang tepat, yang benar diganti menjadi roja'tu. Roja'tu. Ana roja'tu minar riyadi amsi. Nah. Nomor 5, al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Maryama, Maryamu wa banatuha dahabna ila Jiddah. Naam. Maryamu wa banatuha dahabat ila Juddata. Ini salah. Sisi kesalahannya ialah pada fi'il madhi yang bersambung dengan ta'nis, yang bersambung dengan ta'nis. Zahabat. Zahabat. Ta'nis itu ta' yang menunjukkan untuk mu'annas as-sakinah dan dia sukun. Mestinya ini digunakan untuk isim mufrad mu'annas, tapi dikarenakan di sini ada tambahan kata banatuha Maryam dan putri-putrinya, berarti lebih dari dua atau jamak ini. Jamak jumlahnya tiga atau lebih. Ya. Maryamu wa banatuha. Karena yang terletak sebelum fi'il adalah jamak dan dia mu'annas, maka dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi adalah nun an-niswah. Maryamu wa banatuha dhahabna. Zahabna ila Juddata. Naam. Taib, nomor 6, al-akh Abu Syifa, silakan. Ummi kuna ana maridun. Yang benar, ummi kuna ana maridatun. Ulangi, ummi. Ummi kuna ana maridun. Yang benar, ummi qala ana maridatun. Masih ada yang salah, masih ada yang belum tepat. Maridatun, Ustaz. Betul, itu maridatun. Sebelumnya ummi qalat ana maridatun. Naam, ummi qalat. Ummi qalat. Qala adalah fi'il madhi. Fi'il madhi artinya berkata. Artinya berkata. Qalat. Kemudian karena yang terletak sebelum fi'il ini adalah isim mufrad mu'annas, maka kita beri tambahan ta' ta'nis as-sakinah. Ummi qalat, ummi qalat, ibuku berkata, ana maridhatun, saya sakit, saya sakit. Naam. Alhamdulillah selesai latihan keempat. Latihan kelima, ajib anil as'ilatil atiyati bin nafi musta'malan ma. Jawablah pertanyaan berikut ini, pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan nafi, peniadaan, nafi, peniadaan. Musta'malan menggunakan huruf ma, huruf ma. Baik, kita perhatikan fi'il madhi, karena kita sedang membahas fi'il madhi, sedang membahas fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan pada waktu yang telah lalu, yang telah lewat, lampau. Ini bisa digunakan untuk sesuatu yang betul sudah dilakukan, dan juga bisa diberi tambahan kata ma untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak dilakukan, menjadi kalimat negatif, menjadi kalimat nafi, nafi. Saya tidak pergi kemarin, kemarin saya tidak pergi. Ini ada penafian, ada penafian. Maka untuk menafikan, menafikan fi'il madhi yang diartikan dengan tidak, nah, kita gunakan ma, kita gunakan ma. Kita ambil contoh, misalkan adhahabta ilal masjidi amsi, misalkan, apakah kamu pergi ke masjid kemarin, apakah kemarin kamu pergi ke masjid. Jika dia benar pergi ke masjid, maka dijawab dengan na'am, na'am zahabtu ilal masjidi amsi. Tapi kalau ternyata tidak, tidak pergi, maka kita jawab dengan la terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan yang diawali dengan hamzah, a, adhahabta. Kita jawab dulu dengan la, la, ma dhahabtu. Nah, sebelum fi'il madhi diberi tambahan huruf ma yang menunjukkan pada nafi, peniadaan, penafian. Ma dhahabtu ilal masjidi amsi, apakah kamu pergi ke masjid? Tidak, saya tidak pergi ke masjid kemarin. Nah, tip nomor satu, silakan Pak Abu Hammam. Adhahabta madrasati la, terus kasih ma, sekarang yang ditanya antum, yang ditanya satu orang laki-laki, apakah kamu, apakah kamu pergi ke sekolah kemarin, maka yang ditanya akan menjawab dengan apa dhamirnya? Iya, saya atau kamu? Iya atau tidak, kamu kemarin tidak pergi, atau iya, saya pergi, atau saya tidak pergi. Dhamirnya apa? dhamir untuk ana, untuk saya. Naam, dhahabtu. Adhahabta ilal madrasati amsi? La, ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Naam. Nomor 2, Al-Akh Mahfud, silakan. Min Baghdad. Ma? Lagi la ma? Terus? Naam. Araja'a abuka min Baghdad la ma raja'a abi min Baghdad. Naam. Nomor 3, Al-Akh Abu Mulyan Puton, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Azahabat ukhtita ilal mustasfa? La, ma zahabat ukhti ilal mustasfa? Naam. Adahabat ukhtuka ilal mustasfa? La, ma zahabat ukhti ilal mustasfa? La, ma zahabat ukhti ilal mustashfa. Alhamdulillah, selesai latihan ke-5. Kita tidak lanjut dulu latihan 6 dan latihan 7 pada pertemuan yang berikutnya. Sekarang kita perhatikan tambahan faedah. Sebenarnya sudah kita sebutkan pada latihan ke-3, tapi kita sebutkan kembali untuk mengulang. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, fi'il madhi. Jika yang terletak sebelumnya adalah isim, yang terletak sebelum fi'il ini adalah isim, maka yang menjadi fa'il adalah dhamirnya. Yang menjadi fa'il adalah dhamir. Fa'il itu pelaku yang mengerjakan, yang melakukan. Fi'il kata kerja. Fi'il artinya kata kerja. Yang mengerjakan dinamakan dengan fa'il. Dalam bahasa Arab, yang namanya fa'il itu letaknya setelah fi'il. Dalam bahasa Arab, fa'il itu letaknya setelah fi'il. Fa'il itu bisa berupa dhamir dan juga bisa berupa isim lainnya selain dhamir. Ya. Fa'il yang mengerjakan, yang melakukan bisa berupa dhamir dan juga bisa berupa isim lainnya. Intinya dia letaknya setelah fi'il, terletak setelah fi'il. Kalau terletak sebelum fi'il, maka dia atau fa'ilnya harus berupa dhamir. Kita ambil contoh misalkan. Di sini araja'a abuka. Isim terletak setelah fi'ilnya. Raja'a artinya kembali atau pulang. Maka fa'ilnya adalah abuka. Yang melakukannya adalah abuka. Kalau karena abuka itu jumlahnya satu, kalau kita ubah menjadi jamak, kita ubah menjadi fa'il yang berbentuk jamak, al-auladu misalkan, al-aba'u misalkan, at-tullabu, roja'at-tullabu, roja'at-tullabu, fi'ilnya masih tetap, tidak ada perubahan dan penambahan dhamir, kecuali kalau fa'ilnya adalah mu'annas, maka cukup diberi ta'nis saja. Cukup diberi ta'nis. Nah, jadi kesimpulannya, ringkasnya, fi'il madhi bisa digunakan pada jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti diawali dengan isim. Dan juga bisa digunakan pada jumlah fi'liyah, berarti fi'ilnya terlebih dahulu yang disebutkan. Kalau pada jumlah ismiyah, karena isimnya itu disebutkan sebelum fi'il, karena isimnya itu disebutkan sebelum fi'il, maka yang menjadi fa'il adalah dhamir. Yang menjadi fa'ilnya adalah dhamir. Dan dhamir ini menyesuaikan dengan isim yang terletak sebelum fi'ilnya. Dhamir yang menjadi fa'il menyesuaikan dengan isim yang terletak sebelum fi'ilnya. Kalau yang terletak sebelum fi'ilnya itu adalah isim mufrad mudzakkar, maka tetap tidak ada perubahan. Kalau yang terletak sebelum isim atau sebelum fi'ilnya adalah isim jamak dan dia mudzakkar, maka kita beri tambahan waw al-jama'ah pada fi'ilnya. Selesai. Ini kalau jumlah ismiyah, fa'ilnya berbentuk dhamir, dhamirnya menyesuaikan dengan isim yang terletak sebelum fi'il. Kita pindah pada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti fi'ilnya terletak di depan. Fi'ilnya terletak di depan. Kemudian setelah fi'il ada isim. Setelah fi'il ada isim. Nah, maka fa'ilnya, fa'il yang menjadi atau yang mengerjakan, yang melakukan fi'il tersebut adalah isim yang terletak setelah fi'ilnya. Isim yang terletak setelah fi'ilnya. Dhahaba abi, dhahaba abuka. Apapun bentuknya, mufrad atau mufrad ataupun jamak, kita masih bahas yang fi'liyah. Isim yang terletak setelah fi'il, baik itu mufrad atau jamak, maka fi'ilnya tetap seperti itu, tidak perlu ditambah dengan dhamir lainnya. Dhahaba, dhahaba Muhammadun. Ini untuk yang mufrad mudzakkar. Kalau untuk jamak yang mudzakkar, misalkan dhahabat tullabu, tetap. Atau misalkan dhahaba Muhammadun wa Zaidun wa Sa'idun. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah isim yang terletak setelah fi'il. Kemudian kalau mu'annas masih pada jumlah fi'liyah. Kalau fa'ilnya atau isim yang terletak setelah fi'il madhi ini adalah mu'annas, maka cukup diberi tambahan ta'nis as-sakinah. Dhahabat Fatimatu. Misalkan dhahabatit talibatu. Dhahabat Fatimatu wa Zainabu wa Maryamu. Diberi ta'nis as-sakinah untuk membedakan mudzakkar atau mu'annas. Mudzakkar atau mu'annas. Satu lagi yang terakhir, selesai dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sekarang fa'il yang namanya pelaku atau yang mengerjakan itu harus marfu. Harus marfu, harakatnya dhammah atau yang bisa menggantikan dengan dhammah, seperti waw pada kata abuka. Abuka. Nah, selesai pembahasan ringkas tentang fi'il madhi. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kalau tidak ada, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Biidnillahi azza wa jal, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, pada latihan ke-6 dan latihan ke-7. Wallahu a'lam shawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa antum jazakallahu khairan.